hari Minggu aku jalan ke kota, tanpa sengaja aku bertemu kamu. Kamu yang pernah ku sayang dan ku cinta, dan selalu ku rindu. Saat melihatmu buat aku terpaku, namun ku coba ungkapkan rasa ini. Berharap kau tahu tentang semua rasaku, ingin ku kau mengerti. Mengertilah akan maksudku, mengertilah akan inginku, hatiku hanya untuk kamu. Satu-satu aku sayang kamu, dua-dua kamu yang tercinta, tiga-tiga aku ingin bahagia hanya bersamamu. Akan maksudku, mengertilah akan inginku, hatiku hanya untuk. Oh, satu-satu aku sayang kamu, dua-dua kamu yang tercinta, tiga-tiga aku ingin bahagia hanya bersamamu. Satu-satu aku sayang kamu, dua-dua kamu yang tercinta, tiga-tiga aku ingin bahagia hanya bersamamu.